Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini Jarir bin Abdullah Al-Bajali, seorang sahabat yang ada usapan malaikat di wajahnya. Ingat tuh. Anak kalau baca sejarahnya Jarir, Allahu Akbar. Semoga Allah memperkenankan kita untuk berjumpa dengan sahabat-sahabat Nabi. Nabi lagi duduk bersama sahabatnya di Masjid Nabawi. Tahu-tahu para sahabat itu semua noleh ke satu pintu. Yang keluar dari sana Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Jarir merasa gak nyaman diliatin sama orang. Akhirnya dia duduk. Dan dia dikasih selendangnya Rasul SAW untuk duduk di atas. Lalu dia bertanya kepada orang di sampingnya, apakah Nabi mengatakan sesuatu tentang aku? Iya. Tadi Rasul SAW sebelum kau masuk, dia berkata, yadkhulu alaikum rajulun alaihi mas'hatu malak. Akan masuk ni sebentar lagi seorang lelaki yang di wajahnya ada usapan malaikat. Tampan sekali Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Apa kata dia? Ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa yubayya. Aku menjumpai Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia sedang membaiat para sahabatnya. Faqultu ya Rasulullah, ubsut yadaka hatta ubayya. Rasulullah, hamparkan tanganmu, aku ingin baiat sama engkau. Washtarit alayya fa anta a'lam. Kau bikin syarat buat aku dan engkau lebih tahu apa yang ingin kau minta dari aku. Ini kata Jarir. Dia menyerahkan dirinya untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apapun perintahmu, apapun aturanmu, sami' wa ata. Itu kata Jarir. Dia minta Rasul sallallahu alaihi wasallam yang memberikan syarat untuk dirinya. Dia pasrah. Faqal ubayyuka ala an ta'budallah. Aku membaiatmu atas dasar engkau harus beribadah kepada Allah. Wa tuqimas salah, dan engkau mendirikan salat. Wa tu'ti zakah, kau membayar zakat. Wa tunasihal muslimin, dan engkau memberikan nasihat kepada orang-orang Islam. Atas dasar apa memberikan nasihat kepada orang Islam? Cinta. Wa tufariqal musyrikin, dan engkau harus berpisah dengan orang-orang musyrik. Atas dasar apa berpisah dengan orang-orang musyrik? Benci kepada mereka. Ahibati fillah, inilah cinta karena Allah dan benci karenanya. Cinta ini bersumber karena kita cinta kepada Allah. Sehingga kita tidak akan bergerak kecuali sesuai dengan kehendak Allah. Kita tidak akan bersikap kecuali itu sikap diridhai oleh Allah Jalla Jalaluh. Kenapa? Karena dialah Rabb kita. Dialah yang menciptakan kita. Kita tuh cinta kepada seseorang karena apa? Karena dia indah, karena dia tampan, dan karena dia baik. Walillahil mathalul a'la, dan Allah itu zat yang paling baik sama kita dan paling indah. Innallaha jamil. Allah itu indah, jamil.